بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى والله غفور رحيم لفظ الله لفظ جلاله مبتدا غفور خبر وقال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما وليس بمعنى أنه حدث له ذلك بل بمعنى أنه متصف بهذا الوصف يعني ketika kana itu masuknya kepada lafzul jalalah bukan berarti maksudnya iya baru terjadi baru ada bahkan maksudnya adalah maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan seperti ini ya bukan berarti baru mengampuni atau dulu mengampuni sekarang tidak tapi karena kalau masuknya kepada lafzul jalalah kepada nama-nama Allah ini mulazim artinya Allah bersifat dengannya terus menerus Allah lafzul jalalah lafzul jalalah marfu ghafur mansub maladhi ja'alahu hakadha apa yang menjadikannya ghafuran jadi mansub naqulu kita katakan duhulu kana termasuk kana sekarang ghafuran sudah khabar kana rahimah sudah khabar kana khabar kedua misaluha kana zaidun qa'iman kana kita irad fi'il madhi naqis lima dinakis kenapa dikatakan dia fi'il madhi naqis li'annaha la taktafi bi marfu'iha karena dia tidak merasa cukup dengan marfu'nya dia butuh kepada mansub kepada khabarnya taqulu naqulu kana zaidun ketika kita katakan kana zaidun la budda mesti ana tawaqqa'a syai'an kita menunggu-nunggu sesuatu masih butuh khabar masih butuh mansubnya padahal ada sumiyat naqisah karena dia membutuhkan mansubnya maka dikatakan naqisah ya kalau kana tamah yani kana yang taktafi bi marfu'iha la tahtaj illa khabar dia butuh pada khabar seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah kana di sini kana tamah bermakna hasala ya dia sudah cukup dengan marfunya wa in kana du usratin du sini fi apa namanya i'rabnya adalah fa'il karena kana tamah maka marfunya namanya fa'il bermakna hasala kalau di sini karena naqisah. Karena dia masih butuh kepada marfu' ke mansubnya. Butuh kepada khabar. Zaidun karena Zaidun ismuha marfu'un biha. Nabi kana. Wa la mutarafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qa'iman khabaruha mansubun biha. Walat wanasbihi ifadatun zahiratun fi akhirihi. Lokal qailun, kalau ada orang berkata kana zaidun qaimun. Kalau ada orang bilang kana zaidun qaimun, kulna hadha khata. Ini keliru, salah. Kenapa? Li'anna kana tarfa'u al-mubtada wa tansibu al-khabar. Karena itu amarannya merupakan mubtada dan merupakan khabar. Ya, kalau dia baca qaimun dengan marfu, salah. Qala tsani, ada orang yang kedua berkata kana zaidan qaimun. Kita katakan khata, ini pun salah. Terbalik. Karena semestinya yang masuk adalah khabarnya. Adapun isimnya marfu. Kalau dibaca terbalik kana zaidan qaimun, salah. Qala tsalits, yang orang ketiga berkata kana zaidan qaiman. Khata, ini pun salah. Iya. Karena marfunya harus isimnya harus marfu. Labud dan naqul, masih kita katakan kana zaidun qaiman. Karena kana tarfa mubtada wa tansibul khabar. Ini yang disebutkan oleh nahwiyin, bahwa di antara faidah belajar nahwu adalah agar istiqamatil kalam, agar ngomongnya betul, bacanya benar. Ya, mengucapkan kalimat bahasa Arab benar. Masalah harokat salah. Kana akhaka qaimun, ada orang baca kana akhaka qaimun, kita katakan khata, salah. Li'annaka akasta, kamu terbalik. Sepertinya mansub itu adalah khabarnya. Kita naqul, yang benar kita katakan kana akhuka qaimun. Ada orang baca kanal muslimun atqiya. Ini sahih, betul. Muslimun isim kana marfu, atqiyah khabar kana mansub, betul. Kalau dibaca kanal muslimuna atqiyau, ini keliru. Karena khabar kana itu harus mansub, tidak marfu. Kalau ada yang baca kanal muslimina atqiyaa, ini juga salah dua. Isimnya harusnya marfu, dia baca mansub. Iya, atqiya betul. Jadi yang salah muslimin harusnya kana muslimuna atqiya. Ini contoh-contoh beliau rahimahullahu taala. Yaqulu, kata beliau, fa makana khawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tabun kana khawatuha, dia merupakan isim dan menasabkan khabar. Wa hiya qawluhu kana, misaluhu kana zaidun qaiman, kana al-mataru nazilan. Ya, yang pertama marfunya adalah isimnya, yang kedua yang masuk adalah khabarnya. Merupakan isim, menasabkan khabar. Ada pun yang lain, kita contoh, contoh lain kita baca besok aja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.